Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih berada dalam pembahasan tentang al-yamin, yang mana pada kajian sebelumnya kita berhenti pada pembahasan tentang syurut wujubi kafaratil yamin, syarat wajib, syarat diwajibkannya kafarah yamin, kafarah dari sumpah. Kita telah membaca sampai syarat yang ketiga, yang mana syarat yang pertama adalah sumpahnya harus mun'aqadah, harus sudah dipastikan atau sudah diniatkan dan dikuatkan. Kemudian yang kedua, dia bersumpah tanpa ada paksaan, tanpa ada paksaan. Kemudian yang ketiga, an yahnadha fi yaminihi, terjadi pembatalan pada sumpahnya. Al-hinthu fil yamin, maksud dari al-hinth fil yamin adalah bi an yaf'al ma halafa ala tarkihi aw yatsu, membatalkan sumpah adalah dia melakukan perbuatan yang mana dia telah bersumpah untuk meninggalkan perbuatan tersebut, atau dia meninggalkan perbuatan yang mana dia telah bersumpah untuk melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan ingat. Dalam keadaan ingat, ini penting. Nah, dia melanggar sumpahnya itu, melanggar atau melakukan perbuatan barakallahu fikum yang dapat melanggar sumpahnya dengan dia ingat dalam keadaan sadar, dan juga dalam keadaan tanpa paksaan, mukhtaron, atas kehendaknya sendiri. Amma idza hanitha fi yaminihi nasiyan aw mukrahan fala kafarata alaihi lil haditsil mutaqaddim. Adapun apabila dia melanggar sumpahnya lantaran lupa atau terpaksa, maka tidak ada kafarah atasnya berdasarkan hadits yang disebutkan sebelumnya. Nah, yaitu hadits rafa'an ummati al-khata'a wan nisyan. Rufi'an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Telah diangkat dari umatku kesalahan tanpa sengaja atau lupa. Nah, dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka, yang dipaksakan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan contoh dalam hal ini seperti orang yang mengatakan wallahi la albasu hadza tsauba abadan. Dia bersumpah, saya tidak akan memakai pakaian ini. Kemudian setelah itu dia memakainya, maka dalam hal ini dia telah melanggar sumpahnya. Atau sebaliknya, dia bersumpah saya akan memakai, sungguh akan memakai pakaian ini hari ini, dan ketika berakhir hari yang dimaksud dia belum memakai pakaian tersebut, maka dalam hal ini dia telah melanggar sumpahnya. Nah, kemudian ini sudah kita sebutkan, tapi pada kajian sebelumnya terputus karena waktu sudah habis, maka kita ulang sedikit. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Lakin mata natahaqqaqu anna ar-rajula hanitha fi yaminihi. Akan tetapi kapan kita bisa tahu bahwa orang yang dimaksud telah melanggar sumpahnya? Nah, nakul, maka jawabannya adalah in qayyadahu bizamanin fabintihai. Kalau seandainya sumpahnya tersebut dikaitkan dengan zaman, dengan waktu, maka kita bisa mengetahui dia telah melanggar sumpah ketika waktu yang dimaksud telah berakhir. Contoh dia berkata, wallahi la'albasanna al-yawma hadza tauba. Demi Allah saya akan pakai baju ini hari ini. Nah, faghabatis syamsu wa lam yalbasu. Dan sampai matahari terbenam dia belum memakai pakaian tersebut. Lazimahu kafar. Nah, dengan berakhirnya waktu yang dimaksud kita mengetahui bahwa dia telah melanggar sumpahnya dan lazimathu kafarah, maka diharuskan baginya untuk melakukan kafarah. Li'annahu hanita, dikarenakan dia telah melanggar sumpahnya. Amma idza atlaqa, ini kalau seandainya dia kaitkan dengan zaman. Tapi kalau seandainya dia memutlakkan zaman atau dia tidak menyebutkan batas waktu tertentu, fa inna la na'lamu annahu yahnathu hatta yataqatta'a ats-tsaubu wa yatlafa aw yamuta ar-rajulu li'annahu lam yuqayyidhu bi zamanin. Ketika adapun kalau seandainya dia memutlakkan zaman, yakni tidak menyebutkan batas waktu, maka kita tidak mengetahui bahwa dia telah melanggar sumpahnya sampai baju yang dimaksud rusak sehingga tidak bisa lagi dipakai, atau bajunya itu musnah, hilang atau terbakar, atau sampai dia meninggal dan dia belum mengamalkan sumpahnya. Barakallahu fikum. Dikarenakan dia tidak mengkaitkannya dengan zaman. Walihadza lamma qala Umar radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena ini tatkala Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi pernah berkata kepada para sahabat pada as-sulh al-Hudaybiyah, nah, rentetan peristiwa perjanjian al-Hudaybiyah yang mana sebelumnya Nabi dan para sahabat berkeinginan untuk melakukan umrah. Melakukan umrah ke Baitullah al-Haram di Makkah. Melakukan hajj. Melakukan umrah. Nah, kemudian mereka dihalangi oleh kufar Quraisy sampai terjadi peristiwa al-Sulh al-Hudaybiyah, yang mana sebelumnya terjadi Bai'atul Ridwan, kemudian terjadi Sulh al-Hudaybiyah, yang mana di dalam perjanjian Sulh al-Hudaybiyah tersebut Rasul dan para sahabatnya tidak diperbolehkan untuk mendatangi Ka'bah hari tahun ini, dan mereka diizinkan untuk datang tahun depan. Keputusan ini, sebagian para sahabat kecewa atas keputusan ini. Nah, kecewa dan merasa tidak merasa enak dan nyaman dengan keputusan ini, dengan hasil perjanjian ini. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada mereka bahwasanya kita akan mendatangi Al-Bait dan kita akan tawaf. Kita akan tawaf. Nah, kemudian Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alam tuhadditsna anna na'ti al-baita wa natufu bi?" Bukankah engkau telah memberitakan kepada kami bahwa kita akan mendatangi Ka'bah dan kita akan tawaf di sekelilingnya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aqultu hadzal 'am?" Apakah saya mengatakan tahun ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala la, tidak. Naam. Qala fa innaka atihi wa mutawwifun bihi. Maka sungguh engkau akan mendatanginya dan engkau akan tawaf di sekeliling Ka'bah. Nah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkaitkannya dengan zaman. Ini janji dan berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya dia membatalkannya dalam keadaan mukhtaran, dalam keadaan tidak terpaksa. Nah, dia melanggar sumpah tersebut bukan lantaran terpaksa, atas pilihannya sendiri. Ini syaratnya. Dia melanggar atas pilihannya sendiri, bukan karena terpaksa. Karena kalau seandainya dia melanggar karena dipaksa, maka tidak ada kafarah atasnya. Nah, seperti orang mengatakan kepadanya, seperti dia bersumpah, wallahi la albasu hadza tsauba, demi Allah saya tidak akan pakai baju ini. Kemudian ada orang yang mengatakan kepadanya, la talbasannahu au fa'altu bika kadza wa kadza wa haddahu, engkau harus pakai baju ini, kalau enggak saya akan lakukan terhadapmu begini dan begitu. Nah, dia diancam. Kemudian orang tersebut memakainya karena takut dari ancaman tersebut. Fahuna la syai'a alaihi. Maka kalau seandainya seperti ini keadaannya, maka tidak ada kafarah atasnya. Dikarenakan dia terpaksa. Dalilnya apa? Naam. Barakallahu fikum, dalilnya sudah kita sebutkan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang terpaksa sementara hatinya nam masih tenang dengan keimanan. Nah, masih tenang dengan keimanan. Di dalam surat An-Nahl ayat 106. Bagaimana sisi pendalilannya? Ini dalam perkara iman saja, dalam perkara iman dan kekafiran, kekufuran. Ketika seseorang dipaksa dan diancam untuk menyatakan kekufuran, dan ancamannya itu nyata dan membahayakan fisiknya, barakallahu fikum, maka tidak mengapa dia melafadzkan kekufuran, melakukan kekufuran lantaran karena terpaksa dan diancam. Dalam hal ini saja dia diperbolehkan, apalagi dalam permasalahan yang lebih ringan dari itu, bukan sepele, akan tetapi lebih ringan dari permasalahan yang disebutkan. Nah, famin babin aula, maka lebih-lebih lagi bahwa orang ini naam tidak harus atau tidak wajib kafarah atasnya, dikarenakan dia dipaksa. Naam, dikarenakan dia dipaksa. Beda halnya kalau seandainya dia melanggar sumpahnya tanpa ada paksaan, dan dia memiliki pilihan dalam hal tersebut. Maka kalau seperti ini keadaannya, wajib atasnya untuk kafarah. Kemudian disebutkan juga di sini, dzakiran, dalam keadaan dia ingat. Dalam keadaan dia ingat. Nah, lawannya adalah lupa. Adalah lupa. Nah, lawannya adalah lupa. Nah, seperti dia mengatakan, wallahi la albasu hadza tsauba hadzal yawm, demi Allah saya tidak akan pakai baju ini hari ini. Kemudian dia lupa, nah, akan sumpahnya, dan dia memakai baju tersebut. Maka ketika dia ingat, wajib wajib bagi dia untuk melepas pakaian tersebut demi menjalankan sumpahnya. Dan kalau seandainya dia ingat kemudian dia melanjutkan untuk memakai pakaian tersebut, maka wajib atasnya kafarah. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak wajib atasnya kafarah kalau seandainya dia melakukan hal tersebut karena lupa. Nah, jadi orang-orang yang melanggar sumpah karena lupa, maka tidak wajib kafarah. Akan tetapi, ketika dia melakukan pelanggaran tersebut dalam keadaan lupa, kemudian dia ingat di tengah perbuatan, nah, maka wajib bagi dia untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Wa illa yajib alaihi kafarah. Namun seketika juga wajib dia meninggalkan perbuatan tersebut. Kalau seandainya dia masih terus, maka wajib atasnya untuk melakukan kafarah. Nah, kemudian ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin syarat yang ketiga ini dengan lafaz aliman, yakni dia mengetahui. Apa maksud dia berilmu atau mengetahui? Dia melanggar sumpah dalam keadaan mengetahui. Maksudnya adalah seperti dia mengatakan, wallahi la albasu hadza tsaub, saya tidak akan pakai baju ini hari ini. Dia ingat sumpahnya, kemudian dia melihat sebuah baju dan dia mengira itu baju yang lain. Baju yang lain. Dan dia masih ingat akan sumpahnya, tapi dia mengira dan dia tidak tahu bahwa baju yang akan dia pakai tersebut adalah baju yang dia maksud di dalam sumpahnya tersebut. Maka kalau seandainya seperti ini keadaannya, maka tidak wajib atasnya kafarah. Karena dia melakukan pelanggaran dalam keadaan dia tidak mengetahui. Ini contoh yang dimaksud dari perkataan aliman tambahan syarat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian al-istitsna fil yamin. Al-istitsna. Al-istitsna ini artinya pengecualian di dalam sumpah. Maksudnya adalah dia bersumpah dengan mengucapkan lafaz insyaallah. Man halafa faqala fi yaminihi insyaallah. Fala hinsa alaihi wala kaffarata. Idza naqadha yaminahu. Barang siapa yang bersumpah, kemudian di dalam sumpahnya dia mengatakan insyaallah. Wallahi la albasu hadza tsauba insyaallah. Demi Allah, saya tidak akan pakai baju ini hari ini insyaallah. Adalah tambahan insyaallah. Ini maksudnya al-istitsna. Maka apabila dia mengucapkan insyaallah di dalam sumpahnya, maka tidak ada hin, tidak ada dosa atasnya dan tidak ada kafarah idza naqadha yaminahu, apabila dia melanggar sumpahnya. Tidak ada dosa dan tidak ada kafarah atasnya apabila dia melanggar sumpahnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala insyaallah lam yahnab. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengucapkan insyaallah, maka dia tidak akan berdosa atau tidak akan atau tidak wajib atasnya kafarah apabila dia melanggar sumpah tersebut. Barakallahu fikum. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Kemudian dalil yang kedua, yaitu kisah Nabi Sulaiman seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', yang mana kisah Nabi Sulaiman ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Yang mana Sulaiman mengatakan, wallahi la atufanna al-lailata ala tis'ina imra'atin, ala tis'ina imra'atan. Demi Allah, saya akan mengelilingi malam ini nam terhadap 90 wanita. Nam. Talidu kullu wahidatin minhunna gulaman. Yang mana setiap dari wanita tersebut akan melahirkan seorang anak laki-laki. Yuqatilu fi sabilillah. Yang mana anak tersebut kelak akan berjuang dan berperang di jalan Allah. Nah. Faqala lahul malak, berkata kepadanya malaikat, "Qul insyaallah," ucapkanlah insyaallah. Falam yakul insyaallah. Akan tetapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan insyaallah. Kenapa? I'timadan ala quwwati azimatihi. Dia bersandar akan tekadnya yang kuat. Nah, bersandar akan tekad dan semangatnya dan kemauannya yang keras. Fa'arahullahu azza wa jal. Kemudian Allah memperlihatkan kepadanya bahwasanya urusan semua tergantung pada tangan Allah. Fatafa ala tis'ina imra'atan. Kemudian beliau mengelilingi dan menggauli 90 istri wanita. Naam, pada satu malam. Fa'atat wahidatun minhunna binisfi insan walaysa insanan kamilan. Walam ya'ti wahidatun minhunna bisyai'in. Dan ternyata dari 90 orang tersebut yang melahirkan hanya satu, itu pun enggak sempurna. Nah, dan tidak ada satupun yang melahirkan dari sisanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini walau ja'at kullu wahidatun minhunna biwaladin lakana barra biyamini. Nah, namun setelah ternyata setelah itu tidak ada satupun yang melahirkan dari wanita yang dia datangi pada malam tersebut, kecuali hanya satu, itu pun tidak sempurna, cacat. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya semua wanita yang beliau datangi tersebut melahirkan seorang anak laki-laki, maka niscaya dia telah melaksanakan dan membenarkan sumpahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Sulaiman kudrahnya, kekuatannya dan kekuasaannya, dan bahwasannya segala urusan tergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, "Lau qala insyaallah lam yahnat." Andai kata dia mengatakan insyaallah, maka niscaya dia tidak berdosa atau tidak melanggar sumpahnya. Kalau seandainya dia mengucapkan insyaallah, dia tidak akan melanggar sumpahnya. Maksudnya adalah lau qala insyaallah la abarrahumullahu fi yamini. Kalau seandainya dia mengucapkan insyaallah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan sumpahnya. Nah, akan melaksanakan yakni mentakdirkan dan menjadikan sumpahnya. Kalau seandainya dia mengucapkan insyaallah. Ini maksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asyahid di sini adalah lau qala insyaallah lam yahnat. Kalau seandainya dia mengucapkan insyaallah, maka dia tidak akan melanggar sumpahnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, berikutnya adalah naqdul yamin wal hinthu fiha. Membatalkan sumpah atau melanggarnya. Membatalkan sumpah atau melanggar sumpah. Al aslu an yafiya al-halifu bil yamin. Hukum asal dari sumpah adalah wajib bagi seharusnya bagi orang yang bersumpah untuk menunaikan dan melaksanakan sumpahnya. Ini hukum asal dari sumpah. Setelah dia bersumpah, dianjurkan untuk ditunaikan sumpah tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah, wahfadhu aymanakum. Nah, wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Nah, Barakallahu fikum. Lakin qad yankuduhu li maslahatin. Akan tetapi kadang seseorang membatalkan sumpahnya dikarenakan ada maslahat. Au daruratin, atau darurat yang harus dia hindari. Wa qad syara'a lahu kaffarata dzalika kama sabaq. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan atas orang yang bersumpah tersebut kaffarah sebagaimana pembahasan yang sudah kita sebutkan. Nah, jadi seseorang boleh untuk membatalkan sumpah dikarenakan di sana dia melihat ada maslahat yang lebih besar untuk dia raih, atau ada madharrah yang lebih besar yang harus dia hindarkan. Nah, kemudian setelah dia melanggar sumpah tersebut, disyariatkan kepadanya kafarah sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Wa yumkinu taqsimu naqdil yamin wal hinthi fiha bihasbil mahlufi alaihi bihasabil mahlufi alaihi ala nahwi tal ala nahwi tali. Dan mungkin bagi kita untuk membagi atau mengkelompokkan pembatalan-pembatalan sumpah dan melanggar sumpah berdasarkan naam sesuatu yang akan diamalkan di dalam sumpah tersebut. Nah, kembali kepada pembagian tersebut, kembali kepada substansi di dalam sumpahnya. Nah, kembali kepada substansi di dalam sumpahnya. Apa yang dia angkat? Nah, di dalam sumpahnya tersebut. Yang pertama adalah an yakuna naqdul yamin wajiban. Naqdul yamin, membatalkan sumpah, menjadi wajib. Ini yang pertama. Wa dzalika idza halafa ala tarki wajibin. Yang demikian itu apabila dia bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib. Dia bersumpah naam untuk meninggalkan sesuatu yang wajib. Seperti naam kaman halafa an la yasila rahimahu. Dia bersumpah naam tidak akan menyambung silaturahim. Terjadi pertengkaran. Naam, permasalahan duniawi yang mengakibatkan cekcok antara dia dengan kerabatnya, antara dia dengan pamannya atau saudaranya. Kemudian dia bersumpah tidak memutuskan, bersumpah akan memutuskan hubungan silaturahim, bahwa setelah ini kita tidak ada lagi hubungan apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Maka sumpah yang seperti ini wajib untuk dibatalkan. Sumpah yang seperti ini wajib untuk dibatalkan. Dikarenakan dia bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib. Padahal menyambung silaturahim itu hukumnya itu wajib. Au halafa ala fi'li muharram. Atau dia bersumpah untuk melakukan perbuatan yang haram. Ka'an yahlifa liyashrabanna al-khamar khamran. Seperti dia bersumpah untuk minum khamr. Nah, bersumpah untuk melakukan sesuatu yang haram, maka wajib. Fahuna yajib alaihi naqdu yaminihi. Maka di sini wajib bagi dia untuk membatalkan sumpahnya. Wa tulzimuhu al-kaffarah. Dan diharuskan kepadanya untuk melakukan kaffarah. Li'annahu halafa ala maksiatin. Dikarenakan dia bersumpah di atas perkara maksiat, untuk melakukan sesuatu yang hukumnya maksiat. Naam. Yang kedua, an yakuna naqdul yamin haraman. Yang pertama, membatalkan sumpah wajib. Yang kedua, membatalkan sumpah hukumnya haram. Kama law halafa ala fi'li wajibin. Seperti kalau seandainya dia bersumpah untuk melakukan sesuatu perbuatan yang wajib. Nah, dia bersumpah akan menyambung silaturahim. Nah, wajib. Silaturahim itu wajib. Dia bersumpah akan melaksanakan sholat berjamaah. Wajib. Nah, ketika dia mampu dan tidak memiliki halangan, dia bersumpah akan melakukan sholat. Wajib 5 waktu. 6 di masjid secara berjamaah. Barakallahu fikum. Maka wajib baginya untuk menunaikan sumpah tersebut. Dikarenakan dia bersumpah atas perkara yang wajib untuk diamalkan. Wajib bagi dia untuk menunaikan dan diharamkan baginya untuk membatalkan sumpah tersebut. Au tarki muharram. Atau dia bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Seperti dia bersumpah tidak akan minum khamar ini. Nah, tidak akan minum khamar. Bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Maka wajib untuknya memenuhi sumpah tersebut dan diharamkan. Naam, wajib alaihi alwafa wa yahrumu alaihi naqdul yamin. Wajib baginya untuk menunaikan sumpah, wa yahrumu alaihi naqdul yamin, dan diharamkan atasnya untuk membatalkan sumpah. Lianna halfahu fi hadhil halah ta'kidun lima kallafallahu bihi ibadahu. Dikarenakan sumpahnya dalam keadaan ini, naam, terdapat penegasan terhadap sesuatu yang Allah wajibkan terhadap hamba-hambanya. Nah, jadi double kewajibannya, ada double di sini. Di samping itu sudah menjadi sesuatu yang wajib, kemudian ditambah lagi dia bersumpah. Nah, kemudian yang ketiga, an yakuna naqdul yamin mubahan. Hukum membatalkan sumpahnya menjadi mubah. Boleh-boleh saja, boleh dia membatalkan dan boleh tidak. Nah, kalau dia sumpah yang dia angkat, naam, adalah permasalahan yang sifatnya itu mubah. Wa dzalika idza halafa ala fi'lin mubah au tarkihi. Yang demikian itu apabila dia bersumpah untuk melakukan sesuatu yang mubah atau meninggalkan sesuatu yang sifatnya juga mubah, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Maka hukum membatalkan sumpahnya, hukumnya adalah mubah. Nah, dalam hal ini seperti, naam, dia bersumpah akan memakai baju ini hari ini. Nah, hukum memakai baju tertentu yang tidak ada barakallahu fikum mukhalafatnya, maka hukumnya mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Nah, boleh-boleh saja. Dan boleh bagi dia membatalkan sumpah atau melanjutkan sumpah. Akan tetapi, naam, kembali kepada hukum asal apa tadi, dianjurkan untuk menunaikan sumpah. Karena kita tidak boleh bermain-main di dalam sumpah. Nah, dianjurkan untuk mengamalkan atau menjalankan sumpah. Dalilnya apa? Wahfadhu aymanakum. Di dalam surat Al-Ma'idah. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Nah, maksudnya apa ayat ini? Yakni sumpah itu harus kalian jadikan sesuatu yang harus dikuatkan dan harus dijaga. Dan jangan sampai kalian melanggarnya. Nah, dan kalaupun seandainya dia melanggar atau memilih untuk melanggar sumpah tersebut, barakallahu fikum, maka wajib atasnya apa? Kafarah. Wajib atasnya kafarah. Selama syarat-syarat kafarah itu terpenuhi. Jadi, naam, tidak seenaknya saja setelah dia membatalkan sumpah, selesai urusan. Bukan seperti ini maksud dari mubah. Nah, hukum membatalkan sumpahnya itu mubah. Akan tetapi setelah itu masih ada kewajiban. Apa kewajibannya apa? Naam, kafarah. Wajib baginya untuk melakukan kafarah. Naam. Kemudian, al-mas'alatu rabi'ah, pembahasan yang keempat. suwarun li ba'dil aiman al ja'izah wal mamnu'ah. Beberapa gambaran dari sumpah-sumpah yang diperbolehkan dan sumpah-sumpah yang dilarang. Nah, innal yamin al ja'izata hiya allati yahlifu fiha bismillah aw bi sifatin min sifatihi. Sesungguhnya sumpah yang diperbolehkan adalah sumpah yang mana di dalam sumpah tersebut dia menyebut nama Allah. Sehingga oleh karena itu tidak diperbolehkan dia menyebut nama selain Allah dan bahkan hukumnya syirik. Nah, man halafa bi ghairillah faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Au bi sifatin min sifatihi, atau dengan salah satu dari sifat Allah. Ka'an yakula, seperti dia mengatakan wallahi wa wajhillahi, demi Allah dan demi wajah Allah, wa azamatihi wa kibriyaihi. Nah, dan demi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi boleh. Yang penting dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari sifat-sifat Allah. Nah. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addaraka Umar bin Al-Khattab wa huwa yasiru fi raqbin yahlifu bi abihi. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah mendapati Umar bin Khattab dalam keadaan dia berada di atas kendaraannya, yahlifu bi abihi, dan dia bersumpah dengan menyebut bapaknya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, barang siapa yang bersumpah maka hendaknya dia menyebut nama Allah atau dia diam, jangan bersumpah kalau enggak bisa demikian. Naam. Wa li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abdullah bin Umar mengatakan kanat yaminun nabiyillah wa muqallibil qulub, adalah sumpah Nabi, yakni salah satu bentuk dari sumpah Nabi atau lafaz yang disebutkan oleh Nabi di dalam sumpahnya, tidak, wa muqallibil qulub, demi yang membolak-balikkan hati. Nah, demi yang membolak-balikkan hati. Nah, di sini Nabi bersumpah dengan salah satu dari sifat Allah. Apa sifat Allah? Muqallibul qulub, membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati hamba berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia tersebut sesuai dengan kehendaknya. Wa kadzalika law qala uqsim billahi la af'alanna kadza fa huwa yaminun inna waha. Demikian pula kalau seandainya dia mengatakan uqsimu billah, saya bersumpah dengan menyebut nama Allah, saya akan melakukan begini, maka ini terhitung sumpah kalau seandainya dia meniatkannya. Nah, dia meniatkan sumpah dan dia kuatkan. Nah, bukan hanya sebatas ucapan yang mengalir secara spontanitas dari lisannya, barakallahu fikum, tanpa niat untuk bersumpah, yang hal ini, ucapan seperti ini sering terdengar di barakallahu fikum percakapan nam antara bangsa Arab, dan hal ini sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, liqaulihi ta'ala wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka bersumpah dengan nama Allah jahda aymanihim, dengan sungguh-sungguh sumpah, dengan sungguh-sungguh sumpah mereka. Yakni mereka bersungguh-sungguh di dalam sumpah mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.